Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pelajarannya pada daras atsani Ad-Darsu Tsani, pelajaran yang kedua dari jilid yang ketiga ini. Kemudian melanjutkan pembahasan pada tamarin. Ya, sekarang tamrin yang baru, ya, terakhir tamrin yang ke-7, ya. Itu masih terkait dengan wawu hal. Adapun tamrin yang berikutnya, ini sudah terlepas atau tidak terkait lagi dengan wawu hal, jadi pembahasan yang lain. Ya, tamrin yang ke-8, tamrin yang ke-8 ini tufidu la'alla at-tarajjia wal isfaqo. Ya, jadi la'alla ini memberikan faedah, memberikan makna tarajji dan isyfaq. La'alla memberikan faedah atau bermakna tarajji dan isyfaq. Jadi ada dua faedah, ada dua makna dari la'alla. Yang pertama tarajji, dan yang kedua adalah isyfaq. Lalu, apa perbedaan dari makna keduanya? Wayattadihu al-farqu bainahuma minal misalainil atiyaini. Dan yattadihu menjadi jelas. Yattadihu maknanya menjadi jelas. Al-farqu bainahuma, perbedaan keduanya. Jadi perbedaan keduanya, perbedaan antara tarajji dan isyfaq itu bisa menjadi jelas minal misalainil atiyani dari dua contoh berikut ini. Awalan yang pertama, la'allahu bi khairin. La'allahu bi khairin. Di sini la'alla. Kalimat ini menggunakan la'alla. Kemudian maknanya apa? La'alla di sini ai dijelaskan sesudahnya ai, yakni arju ayyakuna bi khairin. Arju, saya berharap ayyakuna bi khairin, yakni keadaan dia baik-baik saja. Ayyakuna bi khairin, keadaannya baik-baik saja. Ini makna dari kalimat tersebut yang menggunakan la'alla. La'allahu bi khairin. Yakni, arju ayyakuna bi khairin. Jadi kalau terjemahan secara maknawi atau terjemahan bebasnya, semoga dia baik-baik saja. Ini makna dari la'allahu bi khairin. Semoga dia baik-baik saja. Jadi menunjukkan apa? Suatu harapan. Menunjukkan suatu harapan. Hadza, dijelaskan sesudahnya, hadza at-tarajji. Inilah tarajji. Jadi makna la'alla tarajji seperti ini. Yakni menunjukkan harapan atau pengharapan. Berharap sesuatu yang baik. Yang namanya harapan tentunya mengacu pada sesuatu yang baik. Berharap sesuatu yang baik. La'allahu bi khairin. Semoga dia baik-baik saja. Ini. Jadi ini makna tarajji. Kemudian contoh yang kedua, sanian. La'allahu maridun. Ya, la'allahu maridun. Ya, sama dengan la'alla, dengan contoh yang pertama tadi. Tetapi berbeda maknanya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, makna tarajji. Kemudian yang kedua, la'allahu maridun ay yakni akhsha ay yakuna maridun. Akhsha, saya takut, saya khawatir, saya cemas. Ya, ini akhsha, saya takut atau saya khawatir ay yakuna maridun, dia itu sakit, keadaannya sakit. Akhsha ay yakuna maridun, saya takut atau saya khawatir keadaan dia sakit. Ini makna dari kalimat tersebut. La'allahu maridun. Ya, jadi apa? Jangan-jangan dia sakit. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, bisa diungkapkan seperti itu. Atau yang semisalnya, jangan-jangan dia sakit. Atau kalau dengan semoga ya, semoga dia tidak sakit. Ya, secara makna ya. Ya, tapi tadi mungkin dengan jangan-jangan atau dengan yang semisalnya. Ya, la'allahu maridun. Ya, ini menunjukkan apa? Tadi akhsha ayyakuna maridun. Ya, ini dijelaskan, disebutkan hadza al-ishfaqu. Inilah ishfaq. Makna ishfaq. Ini. Jadi makna yang kedua dari la'alla adalah makna ishfaq, yakni menunjukkan kekhawatiran atau ketakutan atau kecemasan terhadap sesuatu. Ini dua makna dari la'alla. Ya, lafadznya sama, la'alla, tetapi berbeda maknanya. Ada dua makna. Dan itu bisa diketahui, makna dari la'alla tersebut bisa diketahui ketika sudah tersusun dalam kalimat. Disesuaikan dengan konteks kalimatnya, dengan siyaqul kalam, dengan qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut. Ya. Seperti tadi, bi khairin. Menunjukkan sesuatu yang baik, yang bagus, atau yang positif. Nah, kalau terkait dengan sesuatu yang seperti ini, maka la'alla di sini bermakna tarajji. Tetapi kalau dikaitkan dengan misalnya maribun, sakit, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak menyenangkan, atau yang semisalnya, maka di situ la'alla bermakna isyfaq. Ini, jadi untuk membedakan makna dari la'alla dari siyaqul kalam atau dari qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut. Baik. Nah, kemudian contoh yang berikutnya atau latihannya. Madza tufidu la'alla fil jumalil atiyati? Apa faedah dari la'alla? Apakah la'alla itu memberikan faedah atau faedah dari la'alla fil jumalil atiyati pada kalimat-kalimat berikut ini? Contoh yang pertama dan bandingkan dengan kalimat yang kedua ya. Yang pertama, la'allaka najihun. La'allaka najihun. Najihun, sukses, berhasil. Yang kedua, la'allaka rasibun. La'allaka rasibun. Rasibun, gagal. Ya, sama dengan la'alla ya. Kemudian diikuti kaf sebagai isim dari la'alla. Kemudian yang satu diikuti kata najihun, menunjukkan sesuatu yang baik, sesuatu yang diharapkan, ya, berhasil, sukses. Kemudian yang satunya diikuti kata rasibun, yang gagal, ya, menunjukkan sesuatu yang tidak baik atau tidak disukai. Ya, dari ini bisa diketahui ya. Yang pertama, la'allaka najihun. Di sini la'alla bermakna tarajji. Faedahnya adalah tarajji. Jadi tufidu la'alla at-tarajjiya pada kalimat yang pertama. Kemudian pada kalimat yang kedua, la'alla ini bermakna isyfaq. ya, tufidu la'alla al-ishfaqa, ya, la'alla berfaedah, memberikan faedah ishfaq ini. Dan perlu diketahui sebelumnya sebagai tambahan ya, la'alla ini termasuk saudara dari inna, ya, la'alla termasuk saudara dari inna, sehingga dia beramal dengan amalan inna, ya, menasabkan ismnya dan merofakkan khobarnya. Jadi isim dari la'alla itu nasab, kemudian khobar dari la'alla itu rofa. Ya, pada contoh-contoh tadi, yang menjadi isim la'alla itu pada bomir, ya, bomir ha, la'allahu, atau bomir kaf, la'allaka, itu bomir itu sebagai isim dari la'alla. Ya, kemudian khobarnya, sebelumnya, karena isim dari la'alla itu berupa bomir, dan bomir itu mabni, maka lafadznya ya tetap seperti itu, la'allahu, la'allaka. Tetapi secara mahal atau secara tempat, ya, bomir tersebut berada pada tempat nasab, ya, fi mahali nasbin, ya, karena sebagai isim dari la'alla. Ya, kemudian khobarnya, ya, dari contoh-contoh tadi yang menjadi khobar dari la'alla pada bikhairin atau maribun, najihun, rasibun. Ini khobar dari la'alla. Ya, keadaannya marfo, ya, dengan tanda bommah, maribun, najihun, rasibun. Bommah pada huruf akhir itu sebagai tanda rofaknya. Ya, khobar dari la'alla. Adapun bi khairin itu jar wa majrur, ya, keadaannya. Ini jadi la'alla ini termasuk saudara dari inna, beramal sebagaimana amalan inna. Adapun tadi secara makna atau faedahnya, la'alla itu bermakna berfaedah taraji dan bermakna atau berfaedah isyfaq. Ini. Yang berikutnya dicoba nomor 3. La'alla imtihana sahlun. Ya. La'alla limtihana sahlun. Al-imtihana isim dari la'alla mansub dengan fathah pada huruf akhir, ya. Al-imtihana. Kemudian sahlun khobar dari la'alla marfu' dengan bommah pada huruf akhir. Faedahnya apa di sini? At-taraji. At-taraji. Ya. Faedahnya adalah at-taraji. Sehingga bermakna mudah-mudahan ujiannya mudah. Iya, mudah-mudahan semoga ujian itu mudah. Ya, taraji, harapan. Berikutnya nomor 4. Nomor 4. La'alla al-imtihana sa'abun. Sa'abun, ya. Sa'abun. Baik. Makna apa ini? Sa'abun sulit. Ishfaq. Ya, jadi makna ishfaq. La'alla al-imtihana sa'abun. Ini makna ishfaq. Jadi cemas atau khawatir atau takut. Jangan-jangan ujiannya sulit. Jadi khawatir kalau ujian itu sulit. Ini makna isyfaq. Berikutnya. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i la'alli la akhaju ba'da'ani hada. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i la'alli, ya, la'alli la ahujju ba'da 'ami hadza. Ini la'alli, ini la'alla bersama dengan dhamir iya untuk mutakallim, ya. Seperti inna ketika bersama dengan ya menjadi inni. Nah, di sini la'alla, ya, bersama dengan iya menjadi la'alli. Jadi untuk mutakallim, untuk saya. Kemudian faedahnya apa di sini? La ahujju ba'da 'ami hadza. Ya, isyfaq. Ya, maknanya isyfaq. Oh, khawatir. Jadi artinya bagaimana? Rasulullah berkata pada haji wada. Iya, pada haji wada. Saya khawatir tidak bisa berhaji setelah tahun ini. Iya. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi hajjatil wada'i, pada haji wada', la'alli la ahujju ba'da 'ami hadza. La'alli, ya, saya khawatir. Saya takut. Ya, atau jangan-jangan, ya, atau yang semisal dengan itu, ya, nanti bisa di cari padanannya dalam bahasa Indonesia. Ya. Saya khawatir, saya takut, atau jangan-jangan. La ahujju ba'da 'ami hadza. Saya tidak berhaji. Saya tidak bisa berhaji lagi sesudah tahunku ini. Ba'da 'ami, sesudah tahunku hadza yang ini. Tahun di mana aku hidup maksudnya, ya. 'Ami, tahunku. Ya, maksudnya tahun di mana aku hidup. Hadza, ini. Ini, ya. Ini ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Ya. Ini, jadi ini makna dari la'alla. Ada dua makna. Dan itu bisa diketahui untuk membedakan kedua makna tersebut dari tadi, dari siyakul kalam, ketika sudah masuk dalam kalimat. Ya, baru bisa diketahui maknanya. Makna taroji ataukah makna isyfaq. Ini. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan. Tamrin yang berikutnya, tasian yang ke-9. Ilaikum amsilatan ukhra. Ya, ilaikum amsilatan ukhra. Ya, kalau diartikan, bukan diartikan kepada kalian. Ya, ilaikum. Ya, kan dari ila, kemudian bersambung dengan dhamir kaf, ya. Dan min. Ya, kalau biasanya, yang di secara umum yang diketahui, ila itu berarti kepada atau ke. Tetapi di sini bukan kemudian ilaikum bermakna kepada kalian dalam kalimat ini, dalam konteks ini, bukan demikian. Dalam kalimat yang lain mungkin bisa bermakna kepada kalian, tetapi di sini tidak demikian. Di sini dijelaskan. Huna ilaikum ismu fi'alin. Di sini ilaikum ini adalah isim fi'al. Ya. Ilaikum di sini disebut sebagai isim fi'al. Jadi bukan lagi apa tadi jar wa majrur yang bermakna kepada kalian seperti itu, bukan. Tetapi di sini ilaikum ini sebagai isim fi'al, ya, merupakan isim fi'al, ismu fi'alin. Ya. Apa yang dimaksud dengan isim fi'al? Wasmul fi'li kalimatun tadullu ala ma yadullu alaihi al-fi'lu ghaira annahu la taqbalu ghaira annaha la taqbalu ala ma tahu. Ini pengertian ism fi'il. Ism fi'il adalah kalimatun, suatu kata, ya, kalimatun, suatu kata, tadullu ala ma yadullu alaihi al-fi'lu, yang menunjukkan pada sesuatu yang ditunjukkan oleh fi'al. Satu kata yang menunjukkan makna pada makna yang ditunjukkan oleh fi'al. Jadi kata yang menunjukkan makna fi'al. Secara ringkasnya. Satu kata yang menunjukkan pada makna yang ditunjukkan oleh fi'al. Ghaira, hanya saja. Annaha la taqbalu ala ma tahu. Ya, dia, kata tersebut, kata yang menunjukkan makna fi'al tadi, ini, la taqbalu ala ma tahu, tidak menerima tanda fi'al. Ya, jadi kata ini bermakna fi'al, fi'il, tetapi tidak menerima, tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Jadi secara umum, ya, suatu fi'il ini, dia ada tanda-tandanya. Dari sisi lafaz, ya, dia ada tanda-tandanya. Di antaranya, bisa bersama dengan ta'nits yang sukun. Ya, misalnya, zahaba menjadi zahabat. Ya, dia pergi untuk perempuan. Kataba menjadi katabat. Qara'a menjadi qara'at. Dengan ta'nits yang sukun. Huruf ta untuk mu'annas yang disukun. Itu bisa bersambung dengan fi'il. Karena dia sebagai tanda fi'il. Ta'nif tersebut. Atau ta'nif yang sukun ya. Atau tanda yang lain misalnya fi'il itu bisa bersambung dengan huruf istiqbal. Huruf atau huruf mustaqbal. Yaitu sin. Atau saufa. Sayadhabu. Atau saufa yadhabu. Nah, seperti itu. Jadi, itu di antara tanda-tanda fi'il ya. Jadi, demikian. Satu fi'il, satu kata yang termasuk fi'il, ini bisa menerima tanda fi'il. Tetapi, untuk isim fi'il ini tidak demikian. Nah, dia tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Tidak bisa disertai dengan ta'nits. Ataupun tidak bisa di bertemu dengan sin ataupun saufa yang merupakan huruf mustaqbal tadi. Ya, tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Tetapi secara makna, kata ini bermakna sebagaimana makna fi'il. Artinya dia menunjukkan perbuatan. Ya, menunjukkan satu amalan. Nah, yang demikian inilah yang disebut dengan isim fi'il. Ya, satu kata yang menunjukkan makna fi'il, makna yang ditunjukkan oleh fi'il, tetapi dia tidak bisa menerima tanda fi'il. Ya, seperti tadi, ilaikum. Ya, lalu maknanya apa? Ya, dijelaskan sesudahnya ya. Wa ilaika maknahu khul. Ya, ilaika di sini maknanya adalah khul. Jadi ilaika dalam konteks ini, dalam kalimat tersebut bermakna khul. Ya, jadi ambillah. Ya, khud ambillah atau perhatikanlah ini dan ya di situ ada kaf ya ilaika pada isim fi'il ini. Nah, kaf di situ adalah kaf khitab, jadi bukan bukan dhamir ini ya, disebut dengan kaful khitab. Huruf kaf untuk khitab, untuk lawan bicara atau orang kedua. Artinya ditujukan pada lawan bicara atau orang kedua atau mukhatab. Nah, keadaan kaf khitab ini bisa menyesuaikan dengan keadaan khitabnya atau keadaan mukhatabnya. Sebagaimana yang ada pada dhamir ya. Artinya kalau keadaan mukhatabnya satu orang lelaki, maka kaf khitab itu di fathah ilaika. Ini ketika di yang diajak bicara seorang lelaki. Nah, kalau yang diajak bicara itu banyak orang atau jamak, maka seperti kalimat yang awal tadi ilaikum. Jadi kaf itu disertai dengan mim sebagai tanda jamak. Nah, nanti kalau yang diajak bicara seorang perempuan, ya kafnya di kasrah ilaiki. Kalau perempuan jamak ya ilaikunna. Ya, kalau dua orang menjadi ilaikuma. Jadi seperti pada dhamir kaf ya, terkait dengan kesesuaian terhadap khitabnya atau keadaan khitabnya. Ini. Ya. Jadi ilaika atau contoh tadi ya ilaikum amsilatan ukhra. Ya, ambillah contoh-contoh yang lain. Ya, maksudnya perhatikanlah ya, contoh-contoh yang lain. Ini. Taqulu engkau katakan sebagai contoh yang lain ya penggunaan isim fi'il tersebut. Yang pertama ilaika هذا الكتاب إليك هذا الكتاب ya, ambillah kitab ini. Jadi di sini maknanya ambillah kitab ini, bukan kepadamu kitab ini. Membingungkan kalau diartikan demikian, kepadamu kitab ini apa maksudnya? Ya, bukan seperti itu. Tetapi tadi di sini ilaika adalah isim fi'il yang bermakna hum. Jadi makna kalimat ini ilaika hadzal kitaba, ambillah kitab ini. Contoh yang kedua, ya ukhti ilaiki al-malaika. Yang diajak bicara ukhti, seorang perempuan. Maka di situ kafnya di kasrah, ya. Karena yang diajak bicara atau khitabnya muannats mufrad, ya, menjadi ilaiki. Ilaikil malaika. Ambillah sendok-sendok itu. Ya ukhti, wahai saudariku. Ilaikil malaika, ambillah sendok-sendok itu. Talisan yang ketiga, yaqulul mudhi'u, ya, penyiar itu berkata, al-mudhi'u, ya, penyiar yang menyiarkan berita dalam hal ini, ilaikum nashratal akhbari, ilaikum nashratal akhbari, ambillah oleh kalian atau anda sekalian, jamak ya, ilaikum nashratal akhbari, siaran berita-berita ini, nashratal akhbari, siaran berita, nashrah itu asalnya penyebaran, penyebaran berita-berita ini, maksudnya ya siaran berita-berita ini. Jadi ini ilaika, ini termasuk isim fi'il dalam penggunaan seperti ini. Ya, ingat, perhatikan tadi siyaqul kalam, perhatikan konteksnya, qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut. Nanti bisa diketahui ya, ilaikum itu apakah isim fi'il ataukah bukan. Ya, jadi perhatikan, hati-hati. Wa kadzalika, keterangan yang berikutnya, wa kadzalika amin. Demikian pula pada lafaz amin, ya, ketika selesai membaca surah Al-Fatihah mengucapkan amin. Amin ini juga demikian, apa, ismu fi'lin, ini termasuk ism fi'il. Amin ini termasuk ism fi'il. Jadi kata ini menunjukkan makna fi'il, tetapi dia tidak bisa menerima tanda fi'il, ya, di makna istajib. Ya. Amin ini bermakna istajib. Istajib, kabulkanlah. Ya, kabulkanlah ya Allah. Ya, jadi bacaan amin itu bermakna istajib. Amin, kabulkanlah. Ya, memohon kepada Allah untuk mengabulkan. Ini isim fi'il. Ya. Contoh yang lain dalam ayat di surah Al-Isra, ya, apa? Ajab kepada orang tua, wala taqul lahuma uffin. Ini uffin. Ini juga termasuk isim fi'il. Ya. Ini kata ini uffin. Ya, kalau dilihat secara lafaz dia termasuk isim, ya, karena dia bisa tanwin uffin. Ya, tetapi secara makna dia bermakna fi'il. Ya, ini uffin di sini bermakna atabajjaru. Ya, jadi aku membentak. Aku membentak atau menghardik. Ini makna dari uffin, atabajjaru. Atabajjaru itu kan fi'il ya. Ini. Jadi ini contoh isim fi'il yang lainnya. Ya, uffin. Kemudian yang berikutnya, tamrin asyara yang ke-10. Asya'u, ya, pada lafaz asya'u. Ya. Dalam daras kemarin disebutkan lafaz ini ya, asya'u. Nah, di sini perhatikan lafaz ini pada huruf akhirnya itu tidak tanwin. Asya'u. Ya, bukan asya'un. Ya. Kalau di berbeda dengan misalnya abna'un, ini tanwin. Abna'un ya, tanwin. Tetapi kalau asya'u, ini tidak tanwin. Abna'un, asma'un, ini tanwin. Nah, tetapi untuk asya'u, dia tidak tanwin. Ya. Sekilas mungkin sama ya, lafadznya atau bentuknya, polanya. Abna'un, asma'un, asya'u. Sekilas, yang nampak, kelihatannya sama. Antara kata-kata ini, bentuknya sama, polanya sama, sekilas. Tetapi, sesungguhnya itu berbeda. Dan perbedaan itu tadi menjadikan perbedaan pada huruf akhirnya. Kalau abna'un, asma'un itu tanwin. Tetapi kalau asya'u dia tidak tanwin. Karena berbeda pola atau berbeda wazannya. Dijelaskan di sini. Asya'u mamnu'an minas sarfi. Mamnu' minas sarf. Terhalang dari tanwin. Ya, tidak bisa tanwin. Dan juga tidak bisa fathah pada huruf akhirnya. Kenapa dia mamnu' minas sarf ini? Li'anna aslahu asyi'a'u. Karena asalnya asyi'a'u itu dia berbentuk atau berwazan atau berbentuk asyi'a'u. Jadi asalnya demikian. Asyi'a'u. Ala wazni af'ila'u. Mengikuti wazan af'ila'u. Ya. Af'ila'u. Ya. Asyi'a'u ini berwazan af'ila'u. Wazan af'ila'u ini termasuk yang mamnu' minas sharaf. Jadi bentuk jamak yang mamnu' minas sharaf ada beberapa. Ya. Salah satunya itu af'ila'u. Ya. Ini mamnu' minas sharaf. Nah tadi asyi'a'u dia mengikuti wazan ini af'ila'u sehingga dia mamnu' minas sharaf. Ya, nahwu contoh yang lain yang sewazan dengan ini disebutkan di situ aghniya'u wa asdiqa'u. Ya, aghniya'u jamak dari ghaniyun, kemudian asdiqa'u jamak dari sadiqan. Ya. Adapun asyi'a'u jamak dari syai'un. Ya, syai'un jamaknya ini. Ya, jadi asalnya demikian, asyi'a'u mengikuti wazan af'ila'u. Nah, kemudian dari asyi'a'u ya, karena di situ ya ada dua hamzah, kemudian di antara kedua hamzah ada alif dan sebelum hamzah yang pertama ada ya. Ya. Itu menurut lidah Arab itu sulit ya mengucapkan demikian asyi'a'u, maka hamzah yang pertama ini kemudian dihilangkan ya. Jadi hamzah yang pertama ini kemudian dihilangkan dan kemudian ya-nya karena hilang maka ya langsung ketemu alif ya. Ya. Maka kemudian ya-nya di fathah. Ya. Karena alif ini sebelumnya harus fathah. Ya, sehingga dari asyi'a'u menjadi asya'u ini. Dan itu tadi berbeda dengan abna'un dan asma'un. Ya, kalau abna'un asma'un ini bentuk jamak mengikuti wazan af'alun. Ya. Af'alun ya. Itu abna'un asma'un. Jamak tersebut wazannya af'alun. Kan berbeda antara af'alun dengan af'ila'u. Ya. Ini. Jadi ini alasannya. Ya. Jadi yang sepintas sama ya, ternyata itu berbeda. Ya, asalnya karena berbeda. Ada yang ditanyakan sebelumnya dari ini? Itu banyak yang kata, maaf, yang seperti asya'u hanya ini. Artinya yang di ada dihilangkan hurufnya ya. Yang asalnya asyau ada huruf hamzah kemudian dia dihilangkan menjadi asyau. Ini pada wakaf ini. Kalau yang agniyau asyau tidak ada penghilangan huruf. Jadi hurufnya tetap agniyau asyau tetap semua, tidak ada yang dihilangkan. Tetapi sama wazannya dengan asyau. Hanya tadi pada asyau ada yang dihilangkan. Dan ini ya hanya pada lafaz ini yang ada penghilangannya ya. Yang ada penghilangan huruf tadi pada lafaz ini. Tetapi yang mengikuti wazan tadi, contoh yang lainnya aghniya'u asyqa'u. Kalau syai'un sesuatu. Asyya'u berarti sesuatu yang banyak, sesuatu-sesuatu. Berikutnya, lagi ada. Ini berikutnya, tamrin hadiah asyara yang ke-11. Syafahullahu. Syafahu Allahu. Syafahullahu. Ya. Kalau dilihat, fi'ilnya syafah, ini fi'il maudhi. Ya. Syafah, ini fi'il maudhi. Tetapi, secara makna kalimat ini perhatikan. Syafahullahu. Kalau diartikan, semoga Allah menyembuhkan dia. Ya, kata-kata semoga Allah menyembuhkan dia. Tentunya apa? Waktunya akan datang. Ya, bukan waktu yang lampau. Bukan bermakna Allah telah menyembuhkan dia. Allah sudah menyembuhkan dia. Bukan bermakna demikian kalimat ini. Ya, di sini disebutkan ya, hadza du'aun, ini adalah doa. Doa permohonan. Ya, doa itu ya. Kalau apa istilahnya? Sebenarnya sama dengan amar, perintah. Ya, kalau dilihat dari sisi apa? Dari satu sisi, sebenarnya yang namanya doa itu juga semacam amr, semacam perintah. Hanya saja bedanya apa? Kalau amr, ya amr, fi'il amr atau amr ya, makna amr, perintah, ini dari orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah atau yang setara. Ini amr, perintah. Secara umum ya, yang lebih tinggi memerintahkan pada yang lebih rendah. Atasan memerintahkan pada bawahan. Ya, biar mudah difahami ya. Seperti itu. Itu amr. Ya, adapun doa ini dari yang rendah kepada sesuatu yang lebih tinggi. Ini doa. Yang sebenarnya tadi sebenarnya juga ada makna amrnya, artinya memerintah. Tetapi karena ini dilakukan dari yang rendah kepada yang lebih tinggi, maka tentunya bukan bermakna amr atau bukan suatu perintah tapi permohonan. Ya, yang nama memohonkan sebenarnya juga memerintah, tetapi dengan bahasa yang halus, dengan ungkapan yang halus, karena ini dari orang yang rendah ke yang lebih tinggi. Ini ya, ini doa, doa, ya, kepada Allah. Tentunya demikian dari seorang hamba kepada Allah, kepada Rabb-nya. Ya, dari yang rendah pada yang zat yang maha tinggi. Ya, syafahullahu, semoga Allah menyembuhkannya. Meminta, memohon, ya, kepada Allah. Ini doa. Jadi fi'il madhi tersebut bermakna doa. Ya, wal fi'il madhi huna mustaqbalun fil makna. Dan fi'il madhi di sini dalam kalimat ini tadi syafahullahu ini mustaqbal fil makna. Nah, apa mustaqbal? Ya, waktu yang akan datang. Ya, terkait dengan waktu yang akan datang. Dalam hal maknanya, karena tadi yang namanya doa, ya, termasuk amar, ya, itu kan untuk waktu yang akan datang. Artinya sesudah kalimat itu diucapkan. Nah, misalkan kalau amar, ambil buku itu. Baru kemudian, waktu yang berikutnya, dia mengambil buku. Berarti kan untuk mustakbal, untuk waktu yang akan datang. Entah nanti, entah besok, yang jelas waktu yang akan datang. Doa juga demikian, memohon, meminta kepada Allah untuk waktu yang akan datang. Ya. Jadi, ini, doa seperti ini. Mustakbal, kemudian tadi, syafa, ini fi'il madhi, tetapi dalam makna doa, fi'il madhi ini untuk mustakbal, untuk waktu yang akan datang. Jadi ini tidak sebagaimana makna fi'il madhi secara umum atau secara asal. Di mana fi'il madhi sesuai dengan namanya ya, madhi itu waktu lampau yang sudah terjadi di waktu yang lampau sebelum kalimat ini diucapkan. Itu makna secara asal atau makna secara umum untuk fi'il madhi. Tetapi ketika fi'il madhi di sini bermakna doa, digunakan untuk doa, maka dia bermakna mustakbal, untuk akan datang. Ya, ini. Nah, kemudian latihannya, hati misalan akhara minad darsi. Berikan contoh yang lain dari dars. Lil fi'lil madhi, alladhi yufidu du'a'a. Untuk fi'il madhi yang berfaedah doa, yang memberikan faedah doa, atau yang bermakna doa. Dari dars kemarin, mana? Selain itu, syafahullahu sudah. Taqabbalallahu umratakum. Ya, taqabbala. Taqabbalallahu umratakum. Baris ke 10. Ini dari atas ya. Ucapan mudhari, ya. Taqabbalallahu umratakum. Taqabbala, ini fi'il madhi. Kemudian di sini bermakna doa. Maka dia mustakbal tadi maknanya. Semoga Allah menerima umrah kalian. Ya. Taqabbala, menerima. Ya, di sini bermakna doa ya. Semoga Allah menerima umrah kalian. Ada contoh yang lain? Ada? Ya. Isinya diantaranya, nanti kalau menemukan yang lain bisa di yang terakhir ya. Jazakallahu khaira. Yang sering kita ucapkan, yang sering kita dapatkan ya. Jazakallahu khaira. Atau mungkin yang lainnya, barakallahu fikum. Atau tadi misalkan sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu rahimahullah hafizahullah, ini semua fi'il madhi yang bermakna doa dan dia tadi bermakna mustakbal untuk akan datang. Jadi ucapan selawat misalnya sallallahu alaihi wasallam shalla ya, itu fi'il madhinya ya, shalla dan kemudian sallama. Pada ucapan salawat ya, sallallahu ini fi'ilnya shallah, wa sallama ya, ini fi'ilnya sallama ya, ini fi'il madhi bermakna doa ya, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada beliau ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini atau untuk sahabat radhiyallahu anhu radhiya, semoga Allah meridai mereka para sahabat ini. Rahimahullah, rahimah, semoga Allah merahmati. Rahimakumullah, rahimakum. Ya Allahu, semoga Allah merahmati kalian. Ya, ini contoh ya, banyak sekali ya contoh-contoh fi'il madhi yang bermakna doa seperti ini. Jadi bukan kemudian telah ridho atau telah merahmati, artinya makna yang lampau, bukan. Tetapi ini, karena ini bermakna doa, maka dia bermakna mustakbal. Ya. Sampai ini dulu ada yang ditanyakan? tadi itu misal ya syafa'ullah ya, dengan syafa'ullah beda apa sama dia? Kalau syafa'u untuk dia, semoga Allah menyembuhkannya dia. Kalau syafa'ka, semoga Allah menyembuhkan engkau, menyembuhkanmu. Jadi hak untuk dia. Kalau kaf, syafa'ka untuk engkau. Ini. Kalau engkau itu jadi langsung berhadapan saja, siapa tahu orangnya lagi iya, sakit. Iya, pada orangnya, ya? Pada yang bersangkutan langsung, pada yang sakit langsung. Jadi ada orang sakit, kita mendatangi dia, ya kita ucapkan pada dia langsung, syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Tapi kalau orangnya tidak ada, kita dapat dengar, diceritai orang lain, ya maka kita membaca syafahullah, semoga Allah menyembuhkan dia. Gitu. Jadi itu bomir ya, kaf ini ya bomir untuk ghaib, kemudian kaf untuk mukhatab. Tuh, ada lagi? Kalau untuk perempuan syafaqillah atau sama juga dengan syafaqullah? Kalau yang langsung yang diajak bicara syafaqi ya, dengan kasrah syafaqillah. Kalau orang ketiga syafaha dengan bomir ha, syafaha Allahu, syafaha Allahu. Ini. Jadi sesuaikan bomirnya untuk siapa. Kalau untuk diri sendiri bisa? Bisa. Semoga Allah menyembuhkan saya. Syafani. Syafa, kemudian ni. Kalau bersambung dengan lafzul jalal ya syafani Allah. Ya, di fathah syafani Allah. Semoga Allah menyembuhkan saya. Ini juga bisa. Ini. Itu ya. Itu lagi. Ya. Baik, untuk malam ini, untuk sementara sampai ini dulu. Yang berikutnya insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam, alasan minkum dan kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Subhanakallah wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.